tersadar bahwa ku selama ini telah penuh berlumpurkan dosa. Dan aku sadari aku ingin berlabuh ke jalan menuju surgamu. Ya Allah, ku ikhlaskan hati, ku pasrahkan semua. Pasrahkan semua.